nya teuing kumaha atuh mimitina kuring ujug-ujug jadi resep kamanehna jeung tuluy bogoh kabina-bina ka eta ta eta si eta nu panggih ke kakara saminggu ge canaya. Tadina teka pikir-pikir acan ayeuna jadi habenaya dina lamuna malah kerep ngasian impian tersare ti berang atawa ti peting bakat teuing ku hayang sugan we benang ah. Ya babaturan nukung sinyarita kaayaan kuring ayeuna teh boa-boa kapan ringku sarupaning mantra sukana bogohna nyaana deudeuna lain nu sawajarna boa-boa keuna ku anu mata kaedanan mata kabung bulengan nu mata kapeng peongan nya boa boa. Mantra sukana bogoh nanya ana dedena lain nusa wajarna boa-boa kenaku anu mata kaedanan nu mata kabung bulengan nu mata kapeng peongan. Aunya boa-boa anu mata kaedanan nu mata kabung bulengan nu mata kapeng peongan. Aunya boa-boa anu mata kaedanan nu mata kabung bulengan nu mata kapeng peongan ah nya boa-boa anu mata kaedanan mata kabung bulengan.